Quran kecungkungan sudah tandanya. Unang ada wali aja takut di hati orang. Hati-hati nyawa si wali aja takut di hati kita. Umbah komputer itu lawan si alat yang OS segini itu banyak dipasang di sini nah. Ketahuan musuh harus kita kelihatan di mana di TV yang tidak awal. Apa nanti diberikan itu nah prospek tenang itu kelihatan. Isi pengarahan itu kelihatan. Ya kak ada batu, ya kak ada prospek. Artinya ada daging di situ berbudi. Yang mahalan lama. Kelihatan itu. Jantung ulang nak hanya pasangnya itu nak itu nak ada pengalaman dari dulu yang disapu itu nak hanya pasangan sana kelihatan dari situ ya ada penyempitan artinya ada sempit jalannya darah di jantung lah sempitnya ujar dokter sebenarnya penyempitan ya apalagi yang sakit di sebelah kiri sini nak sakit model mencucuk tu nak. Ada mencucuk dah, karena mana mampi, karena ada pula tu penyumbatan tangannya itu, tu sebagai tanda bahwa matinya karena mana dadah serangan jantung bacaan orang lain. Ketahuan namun minggu nengah alat OSG ini tu wajibat, nggak tahu yang di dalam. Jadi samunya itu kada tahu di tahrifnya, kada tahu di artinya. Jadi bahapa ada pulang madhaban arti wali itu ja urang nang bapila berdoa langsung kabul. Bapila berdoa langsung kabul. Pulang ujar dalam ikam. Contohnya kalau urang meminta-minta di warung orang berjualan sedangkan kamnya itu pakaian rigah awak bau lalu kenapa kan dibacanya di warung itu supaya orang napa memberi duit loninya jadi ujian ampun warung beri duit supaya ini berjauh lah kaki beri duit supaya ini berjauh. Unda ada kesulitan mendengar suaranya, jadi cepat-cepat dikabulkan karena dimurkai. Nah, menurang kata rakan ya, anda nafsu kungnya kurang, jangan dibari duit, jangan dibari banyak, jangan dibari wadah, jangan dibari nasi. Unda katuju mendengar suaranya, lama dibari, nampaknya bersuara. Nah, jadi lambat karena kasulnya. Kayak guru mau ini sampai ini kan kita berenak. Lambat benar, kok berenaknya. Padahal teman malam minta anak. Ada di mana aja Tuhan akan tuju mendengar suaranya. Paham tak? Hati-hati ini kadang banyak berdoa langsung. Selalu jaga hajin wali juga toko unda jaga. Ujar nang bibinya, pulang lawan anaknya, kalau saja sudah pian kayak itu cucuk banget, mau rumah, karena virus mau. Ini zaman virus tuh ini. Kalau kan virus lain virus yang utas itu lah ya. Virus yang penyakit. Mana memadakan pulang nang alam wali, ujar sekejap boleh datang. Kamu lemah, tahun lalu aja sering berhaji pun sudah nampak bapak, sudah besar nama, terdapat pada di Mina di Arafah. Pukul berapa-berapa datang ke Arafah tanggal 11 saja. Ada kau tanggal 11 saja. Lamun dasar ada nang tanggal 11 sampai kenapa jadi di dia makan aja. Nyata aja sudah pada berhaji, kenapa sudah pada berhaji juga? Tinggal nama urusnya ya lagi. Bujur-bujur mau urus sudah jangan sampai jamaah rombongan Allah Ta'ala diulah gagasan keuntungan dunia oleh si panatianya. Itu jelasan aku kalau nanti dia haji. Jangan rombongan Allah Ta'ala diperlakukan seperti dagangan. Itu aja pesan kita. Baik nang di sini maupun nang di mana aja sama aja. Jangan mengambil keuntungan lawan rombongan Allah Ta'ala. Itu aja sudah menolak sambat tunggal bijian kalau kau yang dia. Jadi hidup akan Tuhan tang di sini dan jadi alladzina immakanna bil fadli aqamu sholata wa atau zakata wa amaru bil ma'ruf wa nahau 'anil munkar wa lil ma'ruf wa nahau. Kalau sudah diangkat Tuhan jadi ahli tamkin, sudah mesti keras-keras kejam menyampaikan tentang hak. وكذلك مكنا يوسف في الأرض makan Nabi Yusuf apa Mesir kan Nabi Yusuf diangkat kalau jadi rasul di Mesir. Nah, jadi kepada orang-orang yang beriman dan terus sudah diampuni Tuhan. Jadi kagak-kagak seperti para dosa lawan orang-orang pada dadanya dosa sudah diampuni. Kadang-kadang hal-hal lagi itu ya pastilah utang sudah selesai. Cuma bintangnya angkat naik-naik lagi. Ya ke asal bintang 3 ditambah 2 jadi berapa? 5 bintang yang itu benar. Ya ke asal kutub naik kepada Allah. Minta banyak sudah Allah itu naik ke atas Rasulullah. Nah, Nabi Bang lawan Rasul, ya kan itu juga sedangkan wali aja sudah untuk meninggikan derajat apalagi Nabi atas, yaitu Rasul dan Nabi. Samanya selain daripada kafir dan munafik disuruh sadar dan dari Allah menerimanya. Musibah saja, orang beriman disuruh sabar menerimanya. Lamun inya tahu bahwa ini Tuhan mempersiapkan dosa, sabar aja. Sabarnya, nang rajin kalau basah, nang rajin bapak cari-carikan baju, dapat musibah, itu sudah imannya itu sudah tersingkir. Ditutupi oleh sifat penipak. Penipak menang 3 macam itu nah. Bagus dah nyalahi janji. Apa sebutinnya lagi? Khianat. Nih itu nang menutupi imannya. Lalu sedikit saja dapat musibah, tahalulung maksudnya. Halolong, lomlong warawi saja tak habis di rumah, minyak orang dipadahkan rembunang, aturan berjalan tu apa makan yang mengetahui mendapur, menggawian mendapur, jadi lihat ya. Kenapa nang kurang? Uyah kagaran. Ini emang nang kata tahu tahu juga. Sudah tahu aja jadi. Undan ya Pak Mabas. Kalau mau makan nang kata lombok. Mintua sudah tahu mau dilawat. Minta mintua makinnya menyaring. Ambil sidirnya sering pot-pot guring. Pada tambunau, tambunau kan bisa berselip. Maginya benar. Lombong benar aja dari habis sudah daun. Apalagi apa yang jadi bari penyakit yang sampai cuci darah seumur hidup. Ya tadi bari penyakit kan obatnya cuci darah seumur hidup. Makan mampak sepok. Nangaranan ini bebamai. Bisa ya kan yang jadi guru apa? Tidak ada nak melajari lagi ya. Napa Allah dalam menyiksa anda? Mana larangan obat? Mana artinya upahnya bercuci darah itu berapa kurang jutanya? Mana 5 jam pulang berjalan tangan? Mana macam-macam. Ini malah dewur lalu. Matinya pengujat jadi ilhamin khomakan khomakan ambil kesempatan keuntungan kamu di waktu dapat lima sebelum datang gantian yang lima. Di antaranya waktu sehat. Ambil kesempatan sebelum berganti dengan hari ini. Menwaktu sehat sana menuntut ilmu, lalu alim, beribadah, lalu jadi wali. Ya kan? Lalu tuha garinya. Bawa obat pada duitnya, ada duitnya dokternya bunga. Kurang sakit kepala di badannya, dokter. Obat sakit pintu, kenapa ngaranya sakit pintu, kenapa ngaranya? Ada bacanya ini penyok pintu, kenapa ngaranya? Kenapa ngaranya reman manis? Ya, reman manis. Ya. Nyata aja lah, sekitar salah. Ngaranya dokternya bunga, dibadannya obat reman manis. Pada semua orang duitnya ada, dokternya kan ada. Jadi di mana nak obat kada ada dokternya, hendak berurut urutannya kada ada. Lamun gagawayan saja aja jangan mau urusakan gagawayan. Banyak patah batas di urutnya sabar. Bebangan matanya beramuk. Memang dianggus tidak bahan bahan sakit inya juga dia lalu sakitnya juga jadi berat ini apabila kita telah bunga nang malaja dada itu maksud takwan kalau patah basis yang mengurus ke dada sakit juga. Ya kan? Garing kada dokternya sakit jiwa. Bungul kada gurunya sakit sakit lagi. Matinya pang. Man lam yahzan bi mautil 'alim fa huwa munafiq. Siapa kada sedih dengan adanya wafat seorang ulama nang kada sedih lagi itu jelas munafik. Kada gampang mana nang mendidik seorang di jihad ma'rifatullah jihad ahkamullah jihad adab ma'allah wa ma'khluqullah urangnya diambil Tuhan itu kan nang lillahi ta'ala kada nang kullu sifatin maujudatin wa imatin ala nafsin bahwa tuhun kada ada mati orangnya udah dah jadi kita bersyukur lawan Tuhan apabila kada berdusta kada menyalahi janji kada culas berarti beriman lamunnya dapat musibah kenapa jelas itu Tuhan membarasi akan dosa kita. Wa imma dosa kita nang lawan Tuhan jua, atau dosa kita nang kata-kataan lawan makhluk. Bisa terkesambat di ulang kah? Bisa artinya ngiri dengan kita lawan orang, atau hati ini kada lurus lawan orang, atau ada jahat-jahat sangka lawan orang, atau ada kasariki orang dan sebagainya. Nah kata itu kan yang kita kerjakan. Ya mana yang kau malun walaupun illa manatallah di kalbi salim. Sekiranya itu hatinya bersih, tidak terangkan Tuhan musibah. Jadi hikmatnya bersihkan. Tuh hikmatnya lamun orang banyak, tapi lamun nyapan manusia menyalahi janji lawan apa saja? Culah. Ya kan misalnya pegawai berjanji di dalam sumpahnya melaksanakan tugas memakmurakan mensejahterakan rakyat, sekalinya kan banyak sidang duduk dapat duit berapa sekali sidang ngerasa 5 juta kah sipungnya ngerasa iya nang dicari-cari banget supaya lancar sidang. Ya kakak ada penyumbang, tujuh aturannya kan. Namun kita seumuran, separanaka, diberi makan oleh rakyat, aturannya supan. Supan dan lah kakak ada pembuhan, tupang-tupang. Sebab kurang aku berasa, saban bulan, nang mampak maumpan masa rumah, kurang dagang-dagang. Kalau orang berdagang tanah, berjual angkamnya, pajaknya sekian. Orang berjual intan sekian, pajaknya sekian. Ini itu orang jaga dimakannya sepada makan. Seban mulai, kalau kamu tinggal supan-supan, memang ada. Ih, jangan nang itu aja. Nang nyata-nyata dikurang ke seterliun diambilnya juga. Iya kalau nang kesan nang korupsi aja, jadi ini habis kalau korupsi sudah. Mudahan aja kan, jangan mana. Nah, wajar untuk itu namun gaji nang seadanya aja jadi guru. Guru nang biasa, apa namanya guru biasa. Guru nang lakang tata, tapi ternyata ada pendus datang, ada apa-apa. Sawaswara. Nah, namun sawaswara itu pada cukup 5.000 sebulan, sedangkan rohonya nang godang kuyah nang habang lah pus godang barang gaji 5.000 pada kerapan aja. Iya nang lalu mencari-cari jalan 5 pakah sandal orang tapi juga daya mato dirasakan padahal tulaknya sandal kerapan. Jangan orang pantang lah, tuh gitu, enggak. Dari mana itu dia punya otak. Anak pada ingat aku aja. Aku ada juga, bisa dari mana itu. Jadi kali ingat sama dia, boleh mana itu sekali. Jadi lah, ya. Padahal kalau ada bisnya lu, sakit itu aja gitu orang tua. Jadi lamun hendak mencari duit itu berpikir-pikir jalannya tangan pertama jangan susulan, nang kedua jangan mengambil nang haram. Sedang kalau nasihat kita sudah nasihat itu iradul khair lil khair supaya orang lain ini menjadi bagus. Kada ada masalah niat nang sekira orang sopan dan ada supaya jadi bagus. Kada cukup mudahnya sebulan 5.000, amun kada cukup jadi guru nih kada cukup 5.000, kada usah jadi guru. Baik ke utara mencari kayu, insya Allah tak oleh anda kalau 5.000, ya kan sampai 5 kali nangkut kayu kan berjual 5.000 kali 5 berapa? Nah 26 lo nang hitung. Ini kan ada menyewa rumah ulang. Duit udah lewat, masih dia menyewa rumah lagi pondok namanya. Di mana duit habis memasak kos sudah. Kalau tiang dapur acil tabangnya diulahnya kayu, diricik-ricik. Mana sudah kada bayar beberapa bulan rumah dapur orang ulang diulahnya kayu diricik-ricik bilang hapus ujar aja terlalu nyawa pendopannya maka gawian sekolah mengikuti kitab untung orang sekolah jangan-jangan sekolah habis lalu jual rumah pian rumah pian jual lalu. Guru zaman namanya sekolah di Makkah, lalu musim panas, barataan kata dalam kawan tinggal di Makkah, kepanasan, pada-padanya kata guru zamannya, ujar guru sidin di Turki, Sayyidullah dan Wali, kita kada tahu belajar istirahat dulu, karena musim panas, jadi istirahat dulu. Itulah kan kata guru zaman kada mau tetap di rumah. Jadi guru Turki itu sempat hari sempat malam datang merang teman seorang diri di rumah. Saban kalian datang membawa teh lawan gulanya, kopi lawan gulanya, roti kata-kata mengawani lawan guru zaman. Aku takut ni kan apa? Yang pian jadi lawan tu panas-panas ni tu di Mekah kalau melakukan kawanan kata ya dingin. Ujar jadulah kata ya situ naya berlenggangan onda bahari kata para seunda duit yang dikirimi hamba disewakan kepada onda kata ya para seunda sama lawan lenggang hamba. Itu aja pada saat rasa menunggang kuitan dari jangan tetap dasar wali Allah Ta'ala juga siapa yang mengatakan gue semen pada wali Allah Ta'ala pada orang kegilaan di rumah ku ada orang kegilaan semalam dia hilang pasalnya kan gue ragu dua pampang apa aku tak ragu ragu dua nah orang ini menjujuk gila. Mun majid itu wali kalau lah, mun gila itu maaf. Sekalinya ngaran aku ini tamparnya nyata ya lah, jago yang menampar. Aku duduk ke itu jalan, banyak menampar, banyak parah. Kalau tamparan ke kepala, berpuling sedikit, karena tawe. Itu benar ya? Mahnya menyurung ulang, batis parah, lontar, bekuling sedikit, batisnya kena tawe. Nah sakit kinya kalau tak. Jadi dagui tawe. Habisannya, abah aku bangun, limbah sidin bangun, cengah sidin jenar, orang tu cengah. Guru jaini wali, nengah, jangan untungnya. Guru seman wali nang apa? Banyak nak ucap guru seman wali nang apa? Batu ucapnya tu ayah dasar lagi. Nah, dasar hantu ujar ayah. Dasar hantu ujar ayah. Aku ni melihat ayah nak itu berdiri. Aku lalu berdiri lalu berdiri. Tunjuk bubur. Ada pang kira-kira 7 meter kalau mulai tunjulan meter gugur ke tanahnya 7 meter sahara kesen ya pang ya ke orang lah hendak beranak dinang halik banar apalagi pada akarnya misalnya halina, ya kan, oleh bidan dan ujar dokter operasi nyaman, ini operasi dapat duit, yang supaya jangan baik kata. Banyak orang raja-raja kata kami ke belum. Maaflah aku tak ampun dan berikan dari kata kawa sumai masyarakat ini kata bagi hasil kata kawa mata pada kebenar kata kawa itu boleh menurut alhamdulillah terguling itu teman-teman sempat menonton baju baju darah terguling. Nah tawakal kepada Allah ini ada tiga derajatnya. Ada model kayak manusia dengan manusia adalah kan ada kalau kita hendak tulak haji di harta serahkan tanpa awal dan tanpa awal itu kan kita percaya adalah. Nah aku hendak tulak simpannya karena harta pun tentu orang itu dipercaya adalah yang kada culas ada yang kaya itu tawakal langsung dianggapnya Tuhan itu kaya kata awalnya aja tidak. Ada nang tawawalnya pulang nang kaya urang sugih lawan pemerintah. Nah lamunnya ada di harta belayar serahkan dengan pemerintah dibayar itu tak main tetap buat sedikit ada jagaan hansipnya. Ada nang ketiga ini yang paling nomor satu seperti tawakal anak-anak dengan umanya. Coba lihat anak-anak berhasil lawan umanya. Pabilanya napa kan apa kak? Mak ya Allah untungnya mak pabila ada apa-apa mak sampai katua melihat napa kak? Umak ya Allah. Ya Allah melihat ino namanya umat sampai ke Tuhan nengaran percaya benar bahwa umat sayang dan kasih di situ pangtimbulnya umat kasih dan sayang jadinya tuh tak ikat hatinya lawan umat nang menyusui umat nang memandiri umat nang membasuhi daerah umat tanah umat maka yali umat semuanya umat nang mana minyak siram gun umat menyuruhi umat serba umat itu kan jadinya melihat bandar nang umat sayang perbuatan sayang dirasa akan oleh anak-anak. Nah padanya lalu umat yang memang tak mau ke lain. Ya tak bangun luring terus bersikat gusi jerabatnya gigi nanti giginya kedadak jadi gusi sudah itu membantu umat. Jangan abah, bantu abah, abah pemukulan lagi. Jajan teralala, abah pemukulan. Inya tahu abahnya mantan tereng, ada umat saja. Sampai kena tuhan bayar guru bekas negara, anak kami yang menanggungnya. Daripada umat tu, sayangnya lo anak. Arwah umat pun tidak sidin negara bambat jantung sidin sudah angkat tahanan habis kesedaran tahanan bangkak itu sudah habis batas bangkak bangkak tangan bangkak makan kada minum kada sidin nantinya datang siang ditujul kursi raja mendatangi angkut aku tangan lagi. Nah iya benar petang tahap bangkak juga mesam arwah umat ya jabat turun bergambar nang tangan jadi bangkak juga ya sama musuh sija lantan-lantan musuh si lantan-lantan kadar-kadar sayangnya umat. Ya kanya kada Tuhan nang mandak kita sayang di hati kita, maulah sidin sayang lawan kita. Matinya pang kasih sayang umat itu kan sebagian dari bukti Tuhan kasih sayang lawan kita. Allah Ta'ala disi rahmat secara khusus satu diturunakan di dunia dengan nang satu rahmat bidilah dibagi-bagi sealaman sehingga binatang sayang lawan anaknya apalagi manusia. Sebutnya ya, dibagi sedikit orang sudah kaya ini hasilnya. Kita bisa kan melihat sayang dan anak kita lewat di berapa rumahnya. Sangkanya mana anaknya tidak ada. Gambarnya, itu hanya satu rahmat Tuhan turun ke dunia dibagi sedikit corong sehingga binatang sayang lawan anaknya. Arwar, sekalian melihat menada orang memarahi anaknya dengan nyip depo-depo mantan si pengkuyul dengan anak-anak mereka. Bak manusia hidup selayanya dan mati titik pada kejadian titik. Kasihan orang kada bapak, kada bapak umat lagi. Matinya hukumnya haram. Memindah binatang dari rumahnya, dari abahnya, nangisnya belum bisa lagi apa? Merdeka sendiri, kada boleh hukumnya dasar dana. Kada boleh. Kada wajib ini ya Allah. Cucu perpuyo. Dipisah lawan miminya. Ada terkesi hal lagi ya. Coba ujar kena aja nak halal. Kau gak nalakan lalu ya kelang. Mika ada wel ni. Menyeturun lah bawa. Napa kami kan? Seteruh. Ada terkesi lagi. Git ame git imam mampus. Burung ame. Juaan adalah jangan berselom lagi. Ya kan yang pernah kata kalau ke padang lagi, ke padang kagak tahu kalau dan kagak tahu mana pelang dosa banyak banget dalam hatiku ke padang ini kurang dosa dan hati ke hutan kurang dosa sekali banyak jua dan kada sembah yang minta di hutan non padang sudah nyanong cari tadi ada mencari anak peranakan kan wir badapatnya nah sampai titik sebelah aja baca lagi dihantam arwah agak baca titik suanangnya mah masih berokok baca titik agak sedang lah napa mana monjon yang jok berenakan tuh jangan tahu konsumen aku bilang jangan jok berenakan keduanya dapat. Jadi kau orang yang nong cari keulang laki bini cari nina anaknya nina di makam yang lain-lain. Jadi kau ada laki generasi penerus. Cetak kau ni lawan-lawan pegawai ya anak pegawai perikanan ada yang ada dapat tadi jadi tanya dulu kebubuhan perikanan. Perikanan. Bangsa gurunya ikan raja. Jangan tarik jalan. Nah, kalau bisa manjur ya juga. Bunyinya cepat, perikanan. Aduh. Kada aku ada makan iwak bola. Kada makan iwak bola. Sama artinya mendengar mustahil tuli. Nah, ya pulang nang. Kada ada si bini. Nah, ada kada mendengar lagi ya. Tuh, menguriang ya. Ujar orang tak hari dari tuh. Atau orang lakinya yang tegak. Aminya manusia. Bah, ngalih banget. Ngomong bisi bini tulik. atau bisa laki kuling ngali badan kurang ke kanan jawabnya ke kiri model kayak ayah kalau nang tipis kalau nang tipis ya apa kemarinnya kada ingat aku siap ya ada iya ada nang itu Suharto dan Ibu Din berkiau ini lagi menyesal mau kok ya Allah ini Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya Ibu Din ya Allah. Kada ada orangnya aja sunyi. Padahal sudah menjawab. Waalaikumsalam. Inya pura-pura ada pendanaan. Siapa kemarin dari teman-teman? Kada ingat aku kemarin itu siapa. Bama sudah ada nih kok sudah lagi. Tapi kalau duit lawan babinya mendang lenang dua buku itu mendang katanya pelawak di TV gak duit kan babinya mendang apa menang lain kan itu luput beras kalau nak memasang di sini aja kemana kan boleh udah nyaman aja jauh mana lah aja satu mata aja jangan kan bermalam di sini sumat aja ambil duit dulu udah minta lah ya nah paham tanah kalau duit dulu paham tanah jangan sikong pun kemana kan untuk menjaga lo aja permisi kan harus ini juga pamannya guring bapak nyawa nyawa nak kemana padahal nak suruh pada kalau orang nak berjaga nak kemana nyawa tawanya ulun nak mendadang pacar lo umanya ada aja ya umanya si pacarnya ada aja kan nak dua ya itu ya kan lo kemana kemana ya anaknya ini ambil umanya maksudnya begini mendengar-dengar ke bapak ada Allah Ta'ala ini kata para sama sekali cuma dikatakan Tuhan hidupnya kata memakai nafsu dan kata memakai roh itu dikatakan nafsu banyak orang mengatakan bahwa roh itu adalah Allah kata Tuhan kata memakai roh hidupnya dan Tuhan kata memakai akan nafsu banyak orang pernah menggunakan nafas daripada ditariknya nafas dihambusakannya kepada siapa yang ditahan lakinya iya benar mau dirokaya ilmu memotes apa motes nafasnya motes nafas kasih dulu apa lapar kalau itu kan kalau itu nyambat nafas hep notes iya tesnya lah kasih itu juga ada matinya tahu itu banyak digunakan kurang-kurang kasat perjalanan jiwa berat menanggung wali Allah lawan wali Rahman dengan wali Syaitan malik banget tahu jawabnya itu juga cuma bisa kuatannya dulu jangan perampok bari sana aja sifat 20-nya non kita tadinya menggunakan kejar jiwa sama Tuhan mendengar mengatakan nang didengar Tuhan ini bukan suara aja sampai benda didengar juga kalau sangka ini kemana yang didengar Tuhan suara aja benda didengar juga kan lain kalau tak nah itu dan ada memakai telinga dalilnya firman Allah Ta'ala wallahu samiun alim bermula Allah Ta'ala yang amat mendengar dan amat mengetahui maka patut bagi mukmin muttaqin bahwa ia takut berkata yang haram main. Jadi amalannya kalau sudah tahu Tuhan bersifat hayat kita memperbaiki ilmu dan amal dan diserahkan kepada Allah Ta'ala kemudian apabila percaya Tuhan bersifat sama kamu haram, maka jangan bapandir nang haram. Seperti benda mengumpat pura. Sebab karena Tuhannya amat mendengar akan segala perkataannya adanya. Nah, kata ia perkataan aja adalah yang didengar pada hal sampai ke benda itu didengar daripada hebatnya Allah. Barang-barang sudah sifat Tuhan yang kita baca. Wujud hidam bakal mu'alabah. Yang di setiap nafsih wadahnya. Kudrat beradab ilmu hayat yamat. Sebelas sudah. Itu semuanya bahagia di zat Allah Ta'ala masih bisa. Allah Ta'ala itu kita ampunnya Allahu Rabbi. Tinggal lagi sayang lawan Tuhan yang bersifat kaya itu sayang, itu aja dah pertanyaan. Artinya cari jalan supaya sayang. Allah Subhanahu wa Ta'ala alam al-fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka at-taubata wal maghfirata wat tawfiq wal hidayah wal istiqamata wa husnul khatimah. Allahumma ij'alna wa dhurriyyatana min al-'ulama'i al-'alimina bi 'ilmihim. Allahumma astur 'uyubana 'alimi 'anna wa la tazigh qulubana 'anna. Wa sallallahu 'ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Masyaallah tawaffaqna wa ampunna dan doakan mudah-mudahan panjang umur. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه إلى يوم الدين. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. العزيز العليم لك الكل حق جد ويوجب ومدى الآمنين ودر الجاهلين. رضي الله عني وعنكم وعن جميع المسلمين. وقال رضي الله عنه بأنكر صفات يا مواجب بغي زيادة الله تعالى dan kita wajib membenarkannya, yaitu pasrah. Artinya melihat maka mustahil buta. Dalilnya firman Allah Ta'ala wallahu basirun bima ta'malun. Artinya bermula Allah Ta'ala yang amat melihat dengan barang yang dibuat oleh kamu. Maka patut bagi mukmin mu'taqid bahwa ia tiada lagi memperbuat maksiat, sebab Tuhannya yaitu Allah amat melihat akan segala perbuatan-perbuatannya adanya jua. Sesudah orang Islam balik berakal bini-bini laki-laki meyakinkan Allah bersifat basar dengan dalilnya wallahu basar bima ta'malun, supaya sempurna makrifatnya di sifat basar itu ampih mengerjakan segala maksiat karena malu dan sifat kalihatan oleh Tuhannya. Maksud kelihatan Tuhan dibalasnya. Sama lawan kadangaran Tuhan dibalasnya juga. Matinya di dalam tafsir jalan lain itu, apabila ada masalah Tuhan melihat dan dengar, lalu ada sambungannya fayajazi. Artinya Allah membalas. Bukan hanya mengetahui aja, bukan hanya mendengar aja, bukan hanya melihat aja, maksudnya membalas. Jadi kalau perbuatan-perbuatan yang maksiat masih dikerjakan, walaupun satu, baik maksiat yang di dalam hati yang saling banyakkan, maupun maksiat yang di anggota luar yang kurang banyaknya. sedangkan maksiat luar nang sedikit saja sudah banyak nang ada tahu, lalu talanggar apalagi maksiat dalam hati yang beberapa lipat ganda banyaknya dari maksiat yang di luar, makinnya banyak nang jahil. Lalu dikira itu bukan maksiat padahal maksiat. Jadi sadar orang itu meninggalkan akan maksiat didasari karena Tuhannya bersifat mengetahui, mendengari dan melihat. Atas dasar tiga sifat ini dia takut kepada Allah mengerjakan dosa tadi. Namanya itikad. Bukan meninggalkan maksiat karena habis duit. Bukan meninggal maksiat karena takut penjara. Bukan meninggalkan maksiat karena jabatan yang dicopot orang. Ada kalau manusia kayak itu, amun aku kata diambil orang yang. Jadi dasarnya meninggalkan korupsi itu karena takut jabatan dicopot orang, bukan karena Allah. Bukan karena Tuhan yang mengetahui, Tuhan melihat dan mendengar itu, maka percuma pekerjaan itu. Nah, ada artinya dasarnya lillahi ta'ala. Macam apa hendak lillahi ta'ala? Lamun sifat 20 limpahan ingat limpahan kepada ini. Lamun sudah diguyang sifat 20 siang malam. Jangan ampe-ampe mengguyang sifat 20 siang dan malam. Insya Allah, Bapak-Bapak, wujud apabila diguyang, ada makhluk lagi laman terangkan. Kidam apabila diguyang, ada sakit lagi hati karena susut. Bapak, kalau diguyang terus, diingatkan terus, maka besarmu mati. Sebab tenang Bapak Tuhan, kita cadarnya hancur mati, besarmu sangat hancur. Kurang-kurang dapat pasien mungkin mencari gawian supaya waktu pasien jangan susah. Padahal belum tentu waktunya sampai umurnya kapan pasien itu. Masih NPD kan harusnya? Artinya hendak pasien itu sudah menyiapkan persiapan dahulu. Ada gampang mah supaya isi sekurang-kurangnya 3-2 buah. Itu Bapak Ustaz. Ini saya tidak dapat tarik gubernur. Menyiapkan terkijang pesan hari Ahad kena mengaji. Itu tak disiapkan bekawan non wali kota kan ya. Di mata saya di timur terasa buat seorang non kota. Padahal umur belum tentu sampai tanah pensiun. Nah, kalau mati itu banyak terjadi mendadak. Apalagi Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang sahih, di akhir zaman, hendak tahu akhir zaman tahu. Nabinya dahulu Nabi apa? Nabi Muhammad, Nabi akhir zaman. Jadi berarti mulai Nabi sudah akhir zaman namanya. Berapa Nabi wafat pada tahunnya? Lawat. Tahu. Jadi kita ini berada di akhir sama sekali. Ya kalau umpamanya waktu sekarang sudah waktu pukul 6 sudah. Tinggal lagi 15 menit maghrib. Kada lawas lagi ada kemungkinan perang nuklir yang disebutkan adalah perang dunia ketiga dari mereng boleh jadi kiamat. Nah, masing-masingnya sudah disiplat medak mencegah diulah nuklir. Nah, baiklah. Supaya harap, supaya harap kurang sombong tetap bodoh. Nang lain kada boleh bisi nuklir. Inya aja nang bisi rudal paling banyak tangan. Siapa? Yahudi, Amerika. Kalau inya bisi rudal macam-macam, ramai. Si bibigin kada pada benar. Basudah Korea lawan si Saddam Hussein lupa-lupa. Ya rupanya sekolah anak inya aja nang bisi. Yang lain kada boleh menahankan yang lain bisi karena kalau melawan lawan-lawannya inya takut takut. Muha babanaran dasar kafir babanaran. Kafir yang kami ingat kalau kita doakan saban malam mudahan musnah orang-orang yang memusuhi Islam itu musnah. Nyaman pada bisi musuh daripada ada. Pada gampangan bisi musuh baganangan musiah-musiah. Tapi namun musuhnya sudah musnah, ada apa-apa lagi ya. Tinggal bersyukur ya lagi kayak Indonesia. Merdeka kalau bersyukur benar ya lagi. Ada namun sudah merdeka, masing-masing berebut kursi. Kurang bersyukur lawan Tuhan. Menghendak duduk di kursi belakang rumah, ada kursi yang buruk. Ada umur benar kan sudah orang teh merebutkan dunia sampai mah rugiakan orang banyak. Mana bakal kapan itu? Takal itu takal sini takal takal sini. Tungarannya kebuceng bungkas. Ya wal murtasi Allah melaknat mamutuk sinang manapal dan nang manarima apalagi apalagi kapalan itu diarik ngarannya bisa semiani ngaran kapalan itu hibah ngaran sogok-sogok itu sodakoh sunnah diobah-obahnya. Jadi manusia nang bunga mendengar tiba boleh jadi mendengar sedekah sunat banyak menggaul. Jangankan dipadakan sunat makruh aja saja, namun sokok kapal itu hukumnya haram. Tadinya ada sunat-sunat masih bunga mana? Memadakan adanan hibah suratnya surat-surat hibah padahal korupsi timbul sudah di akhir zaman nang kaya itu nang kalamat urang nang dibari Tuhan ilmu manfaat itu aja biar keturunan siapa biar bini-bini biar anak-anak lamun ada ilmu nang manfaat inya mencegah daripada perbuatan nang maksiat itu seperti yakin Tuhan bersifat ilmu dan bersifat sama dan bersifat rasa ilmu takut mengerja maksiat karena ketakuan Tuhan sama takut berpanjer nang haram karena kadang-kadang khusus ini bapak nader nang dususa dianggap Al-Quran 30 juz di atas kepala demi Allah saya bersumpah ya bahwa saya akan melaksanakan jabatan saya sebagaimana yang dimaksudkan oleh rakyat umpamanya, yaitu bersungguh-sungguh mensejahterakan rakyat, mensejahterakan rakyat, walaupun saya susah dan tidak akan menerima kapal sogok dan lain-lainnya. Berupa apapun yang bagi mahasiswa sudah tahu harga yang rakyat itu. Anak-anak yang kena kepala itu tahu pada mahasiswa. Dasar pada pemalu, pada penyumpan. Saban bulan, saparanakan di ongkos di rakyat. Kenapa sombong? Ingat akan yang ada-ada ini. Yang mengirimi pajak saban bulan, jadi tolong kau makan minum ke rumah. Dijugin kina, maaf-maaf pajak aja ini, ampun terserah. Coy ngatakan kalau seorang tadi bagi makan ini murah, tak dapat tanah memberi makan ini, bahas ada pemangkat muha. Supan malu lo. Inan maaf-maaf, sarumahan. Lengat di diri ini supaya sepanang tadi turunakan menyerah janggian dana kan ke arah yang mana sidin berjanjian kalau semalam kitab ini jadikan pertama menyuruh kita batari makasih lawan bukan hasil Tuhan malang tapi segala nikmat. Maksudnya kenyamanan. Siapa pandai bersyukur maka Tuhan malang tapakan segala nikmat kepada orang itu. Karena anak halus bini-bini pulang pandai menyukuri nikmat Tuhan langlang nikmat lawan kita anak itu. Kurang tuha hanya lihat anak kada menyukuri nikmat Tuhan sangat cara hidupnya. Beda antara orang syukur dengan kafir nikmat. Beda dah. Apalagi nang rumah sudah bisi, kendaraan bisi, bini bisi, anak bisi, haji sudah. Ya, ada bersyukur lawan tuh. Tangkina kalu paca, tangkina kuling-kuling kepala aja. Tangkina cecer-cecer, muntung aja. Jadi ujar nang bisi rumah mewah, ujar nang bisi beda mewah, bingung dah jaga. Mikirkan tujuan mereka. Ada kita beda mewah, bahanu rata. Paling-paling kita ini kawan menutup lakas. Nang banyak keujung, nang berjual lakas. Sebab lakas itu kan 3-5. Jadi ujungannya 2. Betul. Menurang berjual ulin, banyak lagi ujung-ujungnya. Ya Allah.